Kata-kata Anda akan saya tampilkan juga yang punya julukan si goyang keboy jemeri. Seperti apa penampilannya? Langsung Neng Ana Sherly di Skadot Om CMS. Lain dari yang lain. Ulil Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama di Skadot Om CMS ya. Dicoba kembali bersama Ulil Pro. Kau kira tak menyakiti aku di saat dia bersamamu, meskipun engkau resmiku karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu memang pacarmu.